ثم رئيسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan pembahasan tentang tema apakah matahari mengelilingi bumi atau sebaliknya. Kita mengambil dari kitab Fatawa Arkan al-Islam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini adalah salah satu cabang pembahasan dari kitab Fawaidul Qawaid. Bukan dari kitabnya, tetapi yang ada di kitab Fawaidul Qawaid kita diajarkan untuk memperhatikan semesta alam. Kemarin atau dua pekan lalu kita telah membahas dalil pertama akan bukti apa matahari yang mengelilingi bumi, dan bahkan ke matahari yang lainnya juga dari langit-langit. Dalil pertama sudah kita bahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS berhujjah kepada orang yang menggugatnya. Fa inna Allah yahdi bisyamsi min al-masyriqi fa'ti biha min al-maghrib. Ceritanya bagaimana ceritanya? Yaitu Nabi Ibrahim ya sedang berdebat dengan siapa? Dengan Azam. Dengan raja ketiga itu, yaitu yang bernama Azar. Kita ulangi ini untuk orang ya 258 ya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Gimana orang tersebut yaitu berdebat, raja itu berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ola ada yuhyi wa yumiit. Maka raja itu berkata, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan dua posibilitas penafsiran. Agak gelap ya. Bisa tolong apa kalau bisa tolong dinyalakan lampu. Raja itu berkata, ana wahyi wa umid. Sanjo. Oke. Jazakallahu. Raja itu bilang, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Caranya gimana? Salah satu tafsirannya adalah ketika itu raja tersebut memanggil salah satu orang, kedua orang, satunya dibunuh, satunya dibiarin. Nah yang dibunuh ini dihilang, lihat saya mematikan dia, dan yang dibiarkan hidup, lihat saya menghidupkan dia. Itu namanya gak nyambung. Iya orang, nah Ibrahim bilang, Tuhanku, Rabbku menghidupkan dan mematikan. Dalam artian apa? Menghidupkan sesuatu yang tadinya tidak ada dan bisa mematikan juga. Kalau raja ini apa? Yang sudah hidup, dia biarin hidup, namanya menghidupkan. Nah, ini kan enggak nyambung. Tapi ini enggak nyambungnya karena mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu salah satu maksudnya. Kemudian okelah, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak melanjutkan yang step tadi. Step berikutnya. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriqi ya'ti biha min al-maghrib. Sesuatu kata Nabi Ibrahim, semuanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbku itu mendatangkan matahari dari timur. Maka coba engkau hai raja, datangkanlah matahari dari barat. Ya. Bisa enggak kamu hitar nanti kamu? Maka terdiamlah orang kafir itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat raja tersebut memakai sesuatu yang sifatnya common sense dan sesuatu yang common, yaitu sama-sama menyadari matahari terbit dari timur menuju barat. Ya, timur menuju barat, dan raja itu pun tahu itu. Coba ubah settingan itu, disetting dimulai dari barat ke timur, bisa gak? Gak bisa. Ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya matahari mengelilingi bumi. Kenapa? Karena ada kalimat ya, minal masyriq, dari timur. Dari timur. Min dalam bahasa Arab itu adalah ibtidaul ghayah, yaitu permulaan tujuan. Ketika disebut ada min, itu berarti ada pergerakan. Yang bergerak adalah matahari di sini. Yang bergerak matahari dari timur. Maka coba kamu gerakkan matahari dari barat, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ini menunjukkan yang bergerak matahari bukan bumi. Kemudian yang kedua, waqala aydhan an Ibrahim. Dan juga dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata berfirman ini yang kedua sekarang kita. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di kitab Al-An'am ayat ke-78. Al-An'am ayat ke-78. Tapi coba kita buka selengkapnya ceritanya di surat Al-An'am dan mulai dari ayat ke-74. Ini debat lagi kepada bapaknya sekarang. Tadi kepada rajanya Namrud ya, bukan kepada Azar tadi. Sekarang kepada bapaknya. Bapaknya di debat ini. Boleh enggak? Boleh kalau misalnya memang tentang ketakdiran tentang hal seperti ini boleh. Dan debatnya pun dengan adanya ada. Wahid Qala di ayat 74 ya. Ayat 74. Wahid Qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliyah. Dan ingatlah waktu Ibrahim AS berkata kepada bapaknya yang bernama Azar. Jadi ini yang sahih, jumhur ulama mengatakan ini nama bapaknya Azar. Dan bapaknya adalah salah satu bagi tangannya raja ketika itu. Atattakhidhu asnaman aliha, pantaskah kamu wahai bapak menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sonam ini berhala. Sonam ini berhala. Bedanya sonam dengan watan. Watan itu segala yang disembah secara materi. Watan. Kalau sonam itu biasanya berbentuk makhluk, ya. Sonam patung berhala. Tapi di Indonesia disebut berhala semua itu. Dan juga ada lafal atau istilah dari Yunani namanya idol. Idol ini makna asalnya berhala. Ya. Maka kalau ada Indonesian Idol, itu berhala Indonesia. Itu makna. Mungkin baiknya kita enggak pakai fulan idola saya. Di idola saya siapa idola kamu, jangan. Bagi panutan atau semacam itu. Idola itu lebih dekat dari Yunani, dari bahasa aslinya itu sebagai berhala. Tetapi kembali kita menjadikan ini ke hakikat orfiah kita. Yaitu kalau di Indonesia, idola itu artinya panutan dan semacam itu, bukan berhala. Maka sah-sah saja seorang berkata, fulan idola saya, misalnya. Sah-sah. Idola di sini maksudnya apa? Orang yang saya kagumi. Tidak masalah. Di sini asnaman atau takhil asnaman aliyah. Wahai bapakku, pantaskah kau menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Pak, sampean sudah sesat. Gitu ya, artinya gitu. Gimana Pak sekarang? Tadi yang orang tua juga gitu, terus itu kamu ibu telah tersesat dari jalan Allah. Gimana rasanya? Bisa siap ya. Jadi ini masalah kayak gini, ini dia ke roh kita ya. Kita tidak harus seragam kalimatnya dengan kalimat beliau. Itu harus dengan bahasa Arab juga. Ya Umi, ini Arabi wa Qawmi wa Qawmi wa Qawmi fi Dhulalin Mubin. Mama, Pak. Aku lihat secara tegas Nabi Ibrahim AS mengatakan, Pak, engkau tersesat dan juga kaummu. Padahal kaumnya Bapak itu juga kaumnya Ibrahim. Ya. Nah, kemudian kan akhirnya debat sama Bapak. Tapi lihat Nabi Ibrahim AS beberapa kali terlihat perdebatan antara dirinya dengan yang lain. Tapi berdebatnya hanya dengan orang-orang musyrikin seperti kita ya. Ayat seterusnya wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Wa kadzalika, dan demikianlah nuri Ibrahim, kami Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Ibrahim malakut as-samawati wal ardh. Malakut itu kerajaan, tanda-tanda keagungan yang terdapat di samawat dan juga ardh. Waliyakuna minal muqinin, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Sebentar, situ dulu ya, kita tafsirkan ini. Dan kita ambil ibrah dari ayat 76 ini. Apa? 75 ini. Kami memperlihatkan Ibrahim malakut as-samawati wal ardh, keagungan langit dan bumi, yaitu ayat Allah di langit dan di bumi. Berupa apa? Qamar, bulan, bintang, matahari. Ya. Sekarang, apakah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, juga diperlihatkan kepada orang selain Nabi Ibrahim? Iya. Kita melihat bulan enggak? Melihat. Matahari kita lihat, bintang kita lihat, angkasa, langit dan seterusnya kita lihat semua. Tapi kenapa Allah Ta'ala tetapkan bahwasanya kami telah memperlihatkan Ibrahim malakut as-samawati wal ardh? Di sini ada pemerlihatan yang bersifat umum, semua orang pun bisa, dan ada yang bersifat khusus. Yang khusus ini adalah yang mendapatkan hikmah dari penglihatan itu, yaitu waliyakuna minal muqinin, yaitu agar dia termasuk orang-orang yakin akan Allah azza wajalla. Maka ini secara syar'i penglihatan yang Nabi Ibrahim melihat itu bersifat ibadah, bersifat ketauhidan. Bersifat khusus dia yang bernilai pahala dan bernilai akidah, keyakinan. Jangan tidur. Mas, jangan tidur. Seseorang diperlihatkan oleh Allah, semua orang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ayat-ayat Allah. Semua orang, maksudnya ayat kauniyah, karena enggak semua orang membaca Al-Qur'an, syariat enggak semua. Tapi ayat kauniyah, angkasa, dedaunan, semesta alam diperlihatkan oleh Allah. Allah perlihatkan. Tetapi tidak secara khusus. Yang khusus Allah perlihatkan adalah di tauhidan, efek dari melihat alam semesta ini. Dan itu yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim AS, waliyakuna minal muqinin. Oleh karena itu, kita melihat beragam dan banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang Allah Ta'ala tuturkan dalam Al-Quran. Ya kan? Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang Allah tuturkan. Langit, bumi, dan rincian-rinciannya. Terutama di surat-surat yang turun di periode Makkah. Banyak sekali kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta ini yang Allah gambarkan oleh ayat. Apa tujuannya? Nah di sini juga perlu para ulama sains mereka mengetahui bahwasanya ada ulama sains yang Islam yang kemudian mereka karena profesi mereka di situ mereka membahas angin secara fisika, membahas oleh segala gejolak secara kimia, reaksi ini dan seterusnya, secara biologi seperti apa dan seterusnya. Apakah yang Allah Ta'ala inginkan dari kitabullah menuturkan ayat-ayat tauhid ini adalah agar kita menenggelamkan diri pada ilmu sains? Tidak, itu hanya menjadi wasilah saja yang kemudian diharuskan mengantarkan kepada tauhid. Maka sangat salah kalau misalnya ada seorang yang ilmu tafsirnya minim sekali, tapi dia punya perbekalan ilmu sains. Mungkin dia punya ilmu kimia, mungkin dia punya ilmu fisika, mungkin dia punya ilmu biologi, atau matematika, atau sosiologi, dan seterusnya, dari ilmu bahasa juga. Kemudian dia melihat ke ayat Allah Ta'ala di Al-Quran, dan dia kemudian membalut ayat itu dengan ilmu dunianya. Terus digali, dieksplor, yang tidak ada nyambungnya dengan hakikat ayat tersebut. Akhirnya berkepanjangan, yang kemudian melabeli bahwasanya ini tafsiran terhadap Al-Quran, terhadap ayat ini salah. Salah. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara ayat-ayat kauniyah disebutkan dalam surat ayat Al-Quran adalah apalah yang suruh lainan ini kaifa khuliqat. Kemudian ada seorang ahli biologi, ya misalnya, dia berkonsentrasi di membahas unta itu. Dari semua anatominya dibahas, ya, kemudian jenis kulitnya, uluknya, makanannya, segala yang berkaitan dengan unta itu. Baik, kemudian dia mengklaim bahwa saya ini adalah tafsiran terhadap ayat al-Ghasyiyah, apakah yang berulang dan ini dikaitkan. Apakah ini sahih? Tidak benar. Benar Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, coba perlihatlah ibil yang zurna ila. Jadi nazara ila itu artinya perhatikan baik-baik. Iya. Tapi apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memperhatikan makhluknya? Supaya bertauhid. Tujuannya itu. Makanya Al-Quran itu tidak bisa kita sebut sebagai kitab psikologi. Walaupun dia Al-Quran, kalau kita baca baik-baik, menyembuhkan penyakit jiwa. Dan Al-Quran tidak bisa kita sebut kitab sosiologi, walaupun di dalamnya ada tuturan undang-undang tentang hubungan sosial. Al-Quran tidak bisa kita sebut sebagai kitab biologi, atau kitab apapun lah, matematika, karena ada ilmu waris dan sebagainya. Tidak bisa. Al-Quran adalah kitab Allah, kitab suci agama Islam. Dia bukan fokus ke masalah dunia. Adapun ketika diperintahkan untuk membahas tentang bulan, bintang dan seterusnya, itu ditujukan supaya semakin mantap iman kita kepada Allah SWT. Maka jangan salah. Tapi sekarang kan banyak pakar-pakar ilmuwan-ilmuwan dan para saintis, mereka memang muslim, tapi kemudian dia menjadikan diri mereka berposisi lebih mengetahui daripada pakar tafsir terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah ini salah. Ini terjadi loh. Mungkin di negeri kita belum seberapa banyak, tapi di negeri Timur Tengah sudah lumayan terjadi. Jadi tadi Allah perlihatkan Nabi Ibrahim alaihissalam kerajaan langit dan bumi itu bulan bintang dan seterusnya, tapi tujuannya supaya semakin kuat dan kokoh imannya kepada Allah azza wajalla. Maka dimulailah di sini perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya atau dengan kaumnya. Ya. Kaumnya ketika itu, mereka menyembah berhala. Dan bahkan Namrud mengakui dirinya lah Tuhan yang menciptakan. Baik, mereka menyembah berhala. Kenapa? Alasan orang-orang ketika itu, mereka menyembah berhala adalah bahwasannya yang namanya sesembahan itu harus sifatnya zahir. Nampak oleh kita. Paham? Ya namanya sesembahan itu harus bersifat zahir tanpa oleh kita. Itu asal dari mengapa mereka menyembah berhala. Dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau menyembah Allah azza wajalla mereka tidak melihatnya. Tapi kalau membuat patung mereka bisa melihat patung ini sehingga mereka merasa yakin patung ini Tuhan ini ada loh. Ini Tuhan saya, ada kelihatan. Kamu ditanya mana Tuhanmu? Itu Tuhan saya. Itu bisa nunjuk itu Tuhan saya kelihatan. Itu hanya itu karena sebatas itu aja mereka aslinya. Makanya para umat di zaman dahulu itu, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mukjizat para nabi mereka lebih sering ke mukjizat yang bersifatnya materi, yang sesuatu yang bisa diindrawikan. Ya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW itu lebih ke bersifat maknawi, bahasa yang akan abadi itu terus sampai hari kiamat. Ya. Jadi prinsipnya adalah Tuhan itu harus atau sembahan harus sifatnya bisa dilihat dan mendengar. Oke, itu dulu. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban. Maka Nabi Ibrahim AS pun kemudian menantang debat, maksudnya menantang hujah kepada orang-orang ini. Falamma janna al-lail. Maka ketika malam telah gelap, janna itu kan tawjid, yaitu menyelimuti, menutupi, mengcovering, kan? Ra'a kawkaban. Falamma janna 'alaihi al-lail, ra'a kawkaban. Nabi Ibrahim pun melihat kawkab. Apa kawkab? Bintangan. Atau melihat sebuah bintang lah ya. Atau bintang ke kawakib, jamak. Di kawkab satu bintang, ada bintang. Lalu dia berkata, di sini qala, dia berkata, hadza rabbi. Inilah Tuhanku. Itu bakal bertanya ya. Nanti pertanyaan yang nanti ya. Tapi tatkala lamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi ketika bintang tersebut hilang, tenggelam, maka dia berkata la uhibbul afilin. Akhirnya berkata saya enggak suka yang tenggelam. Yang hilang itu saya enggak suka. Berarti itu bukan Rabb. Falamma ra'al qamar. Dan ketika dia melihat bulan, malam hari juga itu ada bulan yang terbit, bazigha, bulannya terbazigha terbit. Nah di sini ini yang bukan ya, ini syams. Bulan itu terbit, qala hadza rabbi. Berkata inilah Tuhan. Falamma afala qala, maka ketika bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata, la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi. Sekiranya Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku akan menjadi orang yang tersesat. Terus terakhir, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, qala hadza rabbi hadza akbar. Maka ketika pagi harinya melihat syams, matahari bazigha muncul matahari itu, qala hadza rabbi, berkata ini Rabb saya. Kenapa? Ada akbar yang lebih besar penampakan ini. Malam malam jika hilang matahari itu sorenya, olah ya kaum ini bari umum batusiku. Baik kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Paham tak di sini? Ini jangan salah paham ya, buat sekalian. Sebagian dari kita dan mungkin ada juga dulunya tadinya memahami bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Rabb-nya. Dan itu memang dihikayatkan oleh banyak dari orang-orang. Mungkin pas lagi mudanya gitu. Tapi enggak. Yang benar adalah bukan seperti itu ceritanya. Yang benar Nabi Ibrahim AS sejak muda berada dalam keadaan fitrah. Sebagaimana Nabi Muhammad AS. Ya. Di sini yang sahih, yang lebih sahih adalah sebagaimana dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan tafsirnya. Bahwasanya ini dalam konteks Nabi Ibrahim ya berdebat dengan orang-orang kaumnya atau bapaknya. Tadi kan prinsipnya orang kaumnya gimana? Tuhan itu bisa dilihat. Baru kita tenang. Makanya mereka bikin apa? Patung. Dan sebagian dari mereka malah menyembah rajanya sendiri. Karena apa? Raja bisa melihat jelas. Daripada saya berdoa terus saya nggak bisa melihat yang siapa yang saya doakan. Itu kan, ya logikanya gimana gitu ya? Kalau sekarang kita alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Mereka melawan fitrah mereka. Ya udah, Nabi Ibrahim pun tantang ya. Sekarang malam udah. Malam majanna alaihin lain. Roh kau kabar. Pas sudah malam melihat ada bintang. Teman-teman, lihat ada bintang. Hadza rabbi. Sebab di sini para ulama yang mengatakan ini adalah perdebatan, maka para ulama mengatakan di sini ada istifham yang mahdhuf. Apa itu? Istifham artinya pertanyaan yang atau ada tuh istifham. Perkakas pertanyaan yang dihapus. Misalnya gini, misalnya antum dikasih minuman. Ya. Kemudian antum minum. Ini yang disebut minuman itu kan? Itu pertanyaan bukan? Pertanyaan kan? Ya atau sini. Ini minuman ya. Ini minuman. Itu pertanyaan bukan? Apakah ada kata apakah? Enggak ada. Tapi tetap minuman. Tetap pertanyaan apa? Tetap pertanyaan. Ya kan? Anda lihat misalnya akhirnya mau tidur Mas Arif. Ada di kamar. Ngantuk. Benar kan? Satu kata. Pertanyaan bukan? Pertanyaan tapi apakahnya ada enggak? Bukan apakah antum? Apakah kamu ngantuk? Nah, ada enggak nanya kayak gitu formal banget kayak gitu. Ya, bahkan kayaknya gimana gitu. Ya. Dan gitu. Hadza rabbi di sini kata para sebagian ulama, hadza rabbi di sini sebenarnya adalah ahadza rabbi. Apa ahadza rabbi? Apakah ini Tuhanku? Paham ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya sekaligus ngeceng ini. Lihat itu ada bintang. Apakah ini Tuhanku? Dia kan kelihatan. Dan dia di atas. Ya kan? Ngecengin gitu. Nyebelin ya, nyelekit gitu. Ya kan? Maka falamma afala Eva habis itu hilang, redup. Oh, pakai gula api. Masuk ke hamba yang bilang-bilang kayak gitu, gak kelihatan. Karena mau jemput, benar kan? Iya, bintang itu, oh itu bintang, apa ini Tuhan saya ya? Hilang, ya hilang, nggak kelihatan sih, nanti mata Tuhan saya. Nah, saya gimana tuh kalau gitu itu orang-orang yang tadi prinsipnya Tuhan harus bisa dilihat. Kalau marah orang kau marah bazilan, kalau ada rombi pas ngelihat ada kamar apa? Bulan. Bulan kan lebih besar deh. Penampakannya lebih besar daripada kuman bintang kan? Ada bulan tuh teman-teman ada bulan. Nah ini ilustrasinya dari kita. Bisa kita aja tanpa seperti itu ngomongnya. Ada bulan tuh. Ada Robi. Apa ini ya Tuhan saya ya? Ya kalau bahasa saya kondisinya Robi. Apa ini ya Tuhan saya ya? Terus yang lain pada gemes gitu kan? Dalam hati itu ngomongnya. Kalau kata waktu itu bunuh gitu kan saya hada Robi apa itu Tuhan saya ya maka falam maafalah hilang lagi besoknya pas mau pagi hilang lagi kala kaiblam yahdini Robi lakun nana minal komit lorin waduh hilang kalau aku tidak diberikan hidayah oleh Robku siapa Rob sungguh itu maka pasti aku akan sesat maksudnya nyuling. Kok sampai sekarang aku masih nggak tahu ya Robku ya, kayaknya aku sesat deh, gitu maksudnya gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi nyindir orang-orang ini. Kok sampai sekarang aku nggak tahu ya Robku ya, aku hilang, datang hilang. Aku nggak tahu siapa Robku. Kalau nggak tahu berarti aku pasti sesat, ya kan? Pasti aku sesat kalau aku nggak tahu. Itu buat ngecekin aja, padahal Ibrahim dalam hati ya Allah pernah menyaksikan Robku Allah, ya kan? Nah kemudian. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan ketika melihat apa besoknya kan matahari. Teman-teman tomat itu lebih gede, bersinar, lebih indah, masyaallah. Qala hadza rabbi, ini, apakah ini? Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Hadza Akbar, ini lebih besar daripada yang tadi malam. Malam ma'afalat, pas sore, meredup, atau mungkin ya, terbenam atau meredup. Qal, ah benar-benar dia hilang lagi. Ya qaum, inni bari'um mimma tusyriku. Udah, Anda sudah selesai debatnya, sudah jelas. Aku berlepas, Anda berlepas diri dari kesembahan ente semua. Pada para ini, pada gombol kan, terus ente nyembah apa Ibrahim? Kan kita satu kaum prinsip kita adalah apa? Tuhan itu sesembahan harus bisa dunia. Terus apa yang kita sembah kita sekarang? Maka Ibrahim AS menjawab, inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku mengharapkan diriku kepada Sang Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini semua. Terus siapa Rabb ente? Rabb saya adalah pencipta langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Itu adalah pemahaman yang sahih terhadap ayat-ayat ini. Ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan setelah kita mendapatkan pemahaman sahih, nanti pas cerita ke anak antum atau kepada saudara atau siapapun, ceritakan seperti ini model, maksudnya bukan tidak harus model kayak tadi ya. Tapi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya hadirat di sini bertanya, apa ini Tuhan saya? Bukan menetapkan, jadi bukan ikrar, tapi istifham ikrari. Iqrar itu menetapkan, hadza rabbi, oh ini Tuhan saya. Terus meyakini, oh enggak. Ini berarti menuduh Nabi Ibrahim AS musyrik pada masa itu, enggak. Nabi Ibrahim AS fitrah sejak awal. Dan para nabi semuanya, mereka fitrah sejak awal. Tidak pernah disentuh oleh kesyirikan. Gitu ya. Nah baru ketika berdebat, maka jadilah seperti ini percakapannya. Dan setelah perdebatan itu, maka mereka pun bertanya orang-orang. Awalnya bertanya, terus itu nyembah apa wahai Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, inni wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan. Wa ma ana minal musyrikin. Ana gak kayak ente. Itu dia. Setelah debat kayak gini langsung lagi Nabi Ibrahim tetapkan, saya tidak berbuat syirik. Karena menganggap qamar, kawkab dan syams sebagai rob itu adalah kesyirikan dalam rububiyah. Amin. Dan juga uluhiyah. Oke, jadi itu udah paham ya yang kedua. Nah, dalilnya apa berkaitan dengan pembahasan asli kita? Tadi bukan pembahasan asli lagi. Tapi itu penting juga. Kaitannya adalah di ayat qala ma'asyamsa bazighatan. Ketika melihat matahari bazighah. Bazighah artinya qari'ah. Muncul. Ya. Sekarang gini lah. Antum, ya, main peta kumpar, ya, main peta kumpar. Terus habis itu, udah, ya, belum. Ada yang di gerobak, ada yang di kuburan, ada yang di mana. Nah, kemudian antum nyari. Ada teman, apa di balik tiang listrik, dia kayak gini. Ini namanya muncul bukan? Muncul. Nah yang gerak tuh para temannya apa antum sebenarnya? Antum diri kayak gini. Ada para nomor, oh gitu. Siapa? Muhtadin. Oh gitu kan? Oke gitu. Muhtadin kenal lo gitu kan? Yang muncul para dia apa? Kita yang diam muncul. Para dia muncul. Nah itu berarti para antum bazihotan. Nah yang gerak siapa? Ya dia berarti bukan saya kan diem aja ngeliatin diem. Epar nongol. Matahari juga gitu, kita kan diem selama ini. Mataharinya nongol. Kalaupun kita lari juga matahari nongol gitu kan. Gitu. Bukan malah kita yang tertuduh, kita yang nongol. Dari tadi kalau saya diem kok, malah kayak gini, bazigho. Nah gitu kan, di sana. Oke, jadi bazigho di sini, berarti yang bergerak adalah mataharinya. Karena disifati oleh Allah Ta'ala bazigho. Ini dalil syar'i menunjukkan bahwasanya yang bergerak adalah matahari. Dan gak bisa digabung. Matahari gerak, bumi juga gerak, gak bisa. Harus pilih salah satu. Mau matahari yang gerak, buminya diam, atau bumi yang gerak, matahari yang diam. Dan yang benar mataharinya adalah bergerak sesuai dengan dalil syar'i dalam ra'a syamsa bazighatan. Dan juga qamar. Dalam ra'a al-qamar bazighatan. Ini menunjukkan qamar dan syams dan segala buruj dalam semesta itu mereka itu semua mengitari bumi. Selama kita menganggap bumi ini round, bukan flat. Kalau flat, Anda nggak tahu gimana ngiterinnya. Ngiterinnya segi empat beliau. Dia bulat, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita penghuni bumi semuanya. Jadi, bagi berapa sahabat as-samawat, dan mereka bersifat tibaqoh. Ya. Kita nggak bisa menalarkan sampai tujuh itu. Ya. Tapi kalau dinalarkan seperti ini, bumi itu kecil, paling ujung, dan disebut sebagai dunia. Dunia. Dunia itu apa? Paling rendah. Tapi dia paling tengah dikelilingi oleh galaksi semua. Dan semua galaksi itu untuk menservis penghuni bumi sebenarnya. Subhanallah. Indah. Kita diservis atas, bawah, tengah. Di antara langit sampai bumi ada angin, banyak udara. Siap untuk menservis nafas kita. Enak kan? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita semua. Tugas kita ngapain? Beribadah. Ya. Nah, itu aja ya. Itu cukup bisa. Kita lanjutkan pada pekan depan. Mohon maaf, pekan depan libur dan Anda mengetahui ya, cara udara karena kalau pekan depan besok tentang ayat apa? Tafsir Al-Isra. 218 Insyaallah tentang besok kita lanjutkan ini pada poin masih kayak gini masih tentang ayat-ayat di sini 217 Insyaallah 218 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ayat aja insyaallah pada pekan depan. Ya tentang hijrah insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kepada Pak Majlis dan terima kasih atas kehadiran semua semoga yang mungkin bisa datang pekan depan bisa akan datang mendengarkan sebagai pembawa bisa keluar atas kehadiran kita tutup dengan doa kepada Pak Majlis mengambil pembawa dari Allah kita Allahu Akbar Allah.